bulut. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ini beliau memberi judul Faslun Al-Ma'asi Tunsillah. Maksiat itu menyebabkan Allah melupakan hambanya. Ini makna, tapi makna nisyan di sini, makna nisyan di dalam Al-Quran juga nasallaha fa'ansahum anfusahum nasallaha fa'nasiyahum, itu maknanya taroka, bukan nisyan dalam artian lupa, tapi meninggalkan. Allah membiarkan mereka. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha, di antara hukuman dosa dan kemaksiatan itu, annaha tastada'i nisyanallahi li'abdi, bahwa maksiat itu menjadi sebab yang mendorong Allah melupakan hambanya. Nah, ini ingat tadi maksudnya nisyan. Nisyan itu bermakna taraka. Yang dijelaskan oleh beliau di sini, annaha tastada'i nisyanallahi li'abdi, bahwa dosa dan kemaksiatan itu menyebabkan, menjadi sebab yang mendorong Allah melupakan hambanya. Yani watarkahu, yani dia meninggalkan, Allah meninggalkan hambanya. Watakhliyatahu, Allah membiarkan dia, menyerahkan dia, melepaskan dia. Yani bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi, jadi dia dibiarkan oleh Allah sendirian, diserahkan kepada syaitan dan nafsunya. Itu makna nisyan, taraka wa takhliyah. Wa hunalikal halakul ladzi la yurja ma'ahu najah. Nah, ketika itulah, di sanalah terjadinya nanti kebinasaan yang sangat-sangat sulit untuk diharapkan selamat. Yang diharapkan bersamanya ada keselamatan. Itu sangat tidak mungkin, artinya sangat tidak mungkin kalau sudah demikian orang itu bisa selamat. Itu sangat tidak mungkin. Walaupun mungkin, nah, ada harapan sangat, tapi sangat-sangat kecil sehingga menutupi. Ini apa? Yang besar ini itu menutupi harapan yang sangat kecil tadi. Artinya memang ketika kita melihat keadaan orang sudah seperti itu parahnya dengan kemaksiatan, bangga dengan perbuatan-perbuatan jeleknya, ya, tidak lagi ada rasa malunya ketika dia mengerjakan, itu berarti dia sudah dilepaskan oleh Allah kepada dirinya, dibiarkan dia menghadapi apa namanya dengan dirinya dan syaitannya, tidak lagi dipedulikan oleh Allah. Orang yang seperti ini sangat-sangat sulit untuk diharapkan kembali bertaubat, sangat-sangat sulit. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap nafsu, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia hadapkan, yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya, apa yang telah dia hidangkan, dia sediakan untuk hari esok, dia di akhiratnya, apa yang sudah dia persiapkan. Nah, perjalanan akhirat itu sangat sangat panjang. Kita butuh bekal, sebagaimana antum sekarang ini liburan, ya, nanti pulang kembali lagi kemari itu kan minta sangu, orang tua. Ya. Kita juga mungkin kalau mau berangkat pergi bepergian safar itu kan menyiapkan bekal. Ya, perlu bekal. Ke Jakarta enggak punya, enggak bawa apa-apa, modal dengkul ya, percuma. Jadi pengemis di jalan toko gelandangan atau enggak akan sampai ke tujuan. Kata mereka perjalanan akhirat itu panjang. Sehingga ketika disebutkan di dalam sebagian kisah seorang kalangan salaf, sudah tua, uzur. Nah, kalaupun dia misalnya tidak berpuasa, itu dia dapatkan keringanan. Karena saking sudah tuanya dia. Ketika ditanya, kenapa Anda masih berpuasa? Perjalanan akhirat itu terlalu berat dan panjang. Jadi saya sedang menyiapkan bekal. Kalau tidak keliru itu dari riwayat tentang Al-Ahnaf bin Qais. Beliau menyiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang sangat sangat panjang. Qala wala takunu kal ladina nasallaha, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Mereka bukan melupakan Allah dalam artian tidak ingat, tapi memang sengaja mereka meninggalkan Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa kepada jiwa-jiwa mereka. Tidak lagi mereka gubris. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang dari ketaatan. Qala fa amara bi taqwahu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk bertakwa. Wanaha an yatashabbaha ibadahu al-mu'minun. An yatashabbaha ibadahu al-mu'minuna biman nasiyahu bi tarki taqwah. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk meniru, menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan takwa kepadanya. Orang-orang yang tidak bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka itu nasi Allah, lupa kepada Allah. Wa akhbara annahu aqaba man taraka at-taqwa bi an ansahu nafsahu. Allah beritakan bahwa sebagai hukumannya Allah jadikan orang-orang yang meninggalkan takwa, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah itu Allah jadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Ai ansahu masalihaha. Allah buat dia itu lupa dengan kemaslahatan dia. Di dalam risalah yang lain beliau menyebutkan yang namanya maslahat nafsu kita itu ada pada hal-hal yang jadi lawannya. Hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi jiwa manusia itu ada pada hal-hal yang lawannya. Nah, karena nafsu manusia itu adalah ammaratun bisu, maka kebalikannya. Dia inginnya tenang, inginnya lepas. Maka kemaslahatan dia justru ada pada dia dikekang dari keinginan-keinginannya. Itu kemaslahatan dia. Kalau dia dilepaskan, dia seperti kuda liar, tidak akan terkendali. Nah, ini nafsu, nafsu kita manusia. Ammaratun bisu. Kalau diserahkan dia kepada dia, artinya kita lepaskan dia, dia kita yang akan diperbudaknya, kita yang akan jadi tunggangannya. Nah, apa yang dia inginkan, dia akan menyuruh kita untuk melakukannya, untuk memenuhinya. Mulai dari perkara-perkara yang ringan sampai yang berat. Ini nafsu. Nah, itu kemaslahatan dia. Ini yang harus kita pahami. Kemaslahatan nafsu kita itu ada pada yang jadi lawannya. Nah, bukan pada kita menuruti keinginannya. Wa mayunjiha min adabihi. Dan Allah buat dia lupa kepada hal yang menyebabkan dia selamat dari azab Allah. Itu di dalamnya, ya. Nafsu itu seperti itu tadi, ammaratun bisu, tentu dia menceburkan pemiliknya kepada hal-hal yang menjadi kemurkaan Allah. Maka kemaslahatannya adalah dengan menahan dia. Wa mayujibulahul hayatal abadiyah. Dia dibuat lupa kepada hal-hal yang mengharuskan dia mendapatkan kehidupan abadi tentang akhirat. Wa kamala lizzatiha wa sururiha wa na'imiha. Kesempurnaan keledakannya, kegembiraannya dan kenikmatannya. Fa'ansahu Allahu dhalika kullahu jaza'an lima nasiyahu min 'azamatihi wa khaufihi wal qiyami bi amri. Allah buat dia lupa dengan itu semua, lupa dengan kesempurnaan dia mendapatkan kelezatan di akhirat nanti, lupa dengan hal-hal ini apa namanya yang akan dia peroleh ya, kalau dia misal tunduk ini kehidupan-kehidupan yang abadi di akhirat, kesenangan yang abadi, keselamatan dari azab Allah. Kalau jiwa itu dibiarkan kepada diri, kepada dia, artinya kita diserahkan kepada diri kita sendiri, kepada jiwa kita, maka dia akan selalu mengajak kepada yang jelek, dan itu menyebabkan dia akan menyebabkan Allah, membuat Allah lupa, ini melupakan hamba tersebut, akan dilepaskan dia, diserahkan kepada dirinya sendiri, sehingga dia pun dibuat lupa kepada kemaslahatan dia, kepentingan dia di akhirat, kesenangan dia di akhirat. Nah, itu sebagai balasan. Jazaan lima nasiyahu min azamatihi wa khawfihi. Balasan karena dia melupakan Allah. Nah, lupa kepada keagungan Allah, lupa dengan rasa takut kepada Allah. Wal qiyam bi amri, dan lupa menjalankan perintah-perintah Allah. Fataral 'asiya muhmilan lima salihi nafsihi mudhi'an laha. Maka kamu lihat orang yang berbuat maksiat itu, dia menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya sendiri dan menelantarkannya. Pada tingkat yang lebih beratnya itu lihat, mereka yang terbenam dalam narkoba, dalam minuman keras, apa? Ya, ini kepentingan dirinya yang dia perhatikan. Dari sisi kecil, dari sisi yang kecil, dari sisi duniawi, tidak terurus. Ya, kebersihan dirinya tidak terjaga, kesehatan dirinya tidak terawat. Mau rapi mau tidak, sudah tidak peduli. Kelihatan kan? Ini kan terjadi seperti itu. Itu baru buah yang kecil. Belum lagi kemaslahatan dia di akhirat. Fadhafalallahu qalbahu an dzikri. Ya. Allah buat dia lalai. Hatinya lalai mengingat Allah. Sudah disibukkan dengan ketakutan atau berusaha untuk menyembunyikan dosa dan kemaksiatan. Takut ketahuan. Gimana dia mau berzikir kepada Allah? Itu satu sisi. Sisi yang lainnya, dia disibukkan dengan menikmati dosa itu tadi. Memikirkan bagaimana supaya nanti bisa melakukan lagi. Ya. Menyembunyikannya atau untuk memberikan alasan uangnya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furdan. Dan Allah buat dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya pun sia-sia. Qad infaratat 'alaihi masalihu dunyahu wa akhiratih. Tersia-sia maslahat-maslahat dunia dia dan kemaslahatan-kemaslahatan akhiratnya. Waqad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah. Bahkan dia telah farrat, meremehkan, menelantarkan hal-hal yang menjadi kebahagiaan yang abadi. Wastabadala biha adna ma yakunu min lizzah. Dia tukar dengan kemaksiatan itu tadi kelezatan yang paling rendah. Artinya dia pilih kelezatan yang rendah, kenikmatan sesaat, dengan membuang kenikmatan yang abadi, yang panjang. Taruh dari sisi dunia, kesehatannya, ya. Nah, kan kita lihat sendiri bagi betapa banyak remaja-remaja yang menjadi korban narkoba itu. Padahal mereka mungkin dulu sebelumnya itu adalah berprestasi di sekolahnya, akhirnya apa? Hilang. Kalau mati dia langsung ketika itu setelah menggunakan narkoba, itu selesai urusannya, dalam artian untuk dunianya adalah akhiratnya jangan tanya. Jelas sudah. Ya. Tapi dalam keadaan dia kemudian terus masih bertahan hidup, kecanduan, tenggelam dalam minuman keras dan obat-obat terlarang itu, wa'iyadzubillah. Nah, hilang keceriaannya, ya, dengan mungkin dengan keluarganya, ya, rasa nyamannya. Innama hiya sahabatu sayfin. Padahal kesenangan-kesenangan maksiat itu tidak lain seperti awan di musim panas. Awan musim panas itu kelihatannya banyak bergulung-gulung, tapi tidak membawa hujan. Itu maknanya sahabatu sayf. Ya. Sahabatu sayf itu awan banyak bergulung-gulung, tapi tidak membawa hujan. Menipu. Nah. Tidak membawa hujan. Au khayalun thayyib atau khayalan-khayalan yang rendah. Nah. Mengambang, tidak ada artinya. Kamaqil sebagaimana dikatakan ahlamu naumin kadhillin zailin. Mimpi di siang hari itu seperti bayangan yang lenyap. Innal labib, artinya bayangan di bawah naungan, ya, kita berteduh. Nah, seperti itulah mimpi di siang hari. Innal labib bimithliha la yakhda. Orang yang cerdik dengan yang seperti itu tidak mudah ditipu. Nah, orang yang labib, orang yang berakal, orang yang cerdas itu tidak akan tertipu dengan fata morgana, tidak akan tertipu dengan mimpi di siang hari. Tidak akan terpengaruh dia. Artinya dia tidak akan cenderung kepada milih itu dengan khayalan sesaat. Ya. Dia, kalau kita ingin kita buat perbandingan misalnya untuk ukuran apa di luar sana, lihat mereka yang, nah, artinya sama-sama kalangan mereka lah, orang-orang awam yang tidak mengerti agama, ya. Nah, mereka yang menyelamatkan diri dengan menekuni pelajaran mereka di sekolahnya, jauh dari yang namanya kemaksiatan, kenal dengan obat-obat terlarang, rokok, narkoba, lebih selamat, ya, untuk ukuran mereka. Nah, apalagi tulab ilmi syar'i, para mencari ilmu syar'i, mestinya mereka lebih, nah, unggul, lebih tidak tertipu. Nah, mereka dalam urusan itu berprestasi pun mereka, yang mereka dapatkan adalah tetap seperti yang dikatakan oleh para ulama, fata morgana juga yang mereka cari. Dunia ini adalah zillin za'il juga. Nah, apalagi yang namanya kenikmatan dari kemaksiatan. Qala wa'adhamul uqubat. Hukuman yang paling besar, yang paling berat adalah nisyanul abdi li nafsi. Lupanya seseorang kepada dirinya. Wa ihmaluhu laha. Dia menyia-nyiakan dan menelantarkannya. Wa idha'atuhu haddaha wa nasibaha min Allah. Dia telantarkan bagiannya dan jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia mendapatkan manfaat, dekat dengan Allah, bisa ingat kepada Allah, bisa tunduk kepada Allah, berzikir dengan Allah, tapi tidak. Dengan kemaksiatan itu dia buang itu semua. Padahal itulah keberuntungan dia. Ingat tadi, yang namanya kemaslahatan jiwa kita manusia itu pada hal-hal yang menjadi lawan dari suruhannya. Nafsu kita manusia ammaratun bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, maka yang menjadi kebahagiaan dia adalah lawannya. Dia dikekang dari keinginan-keinginannya. Ini jiwa kita manusia. Karena dia tidak mau dikekang. Jiwa manusia itu inginnya bebas. dia mau berbuat apa yang dia mau. Coba antum bayangkan misalnya, kalau antum lagi sumpek misalnya, mengurung diri di rumah, ya, malas keluar, itu bisa bertahan sebulan. Ya kan? Bisa antum enggak mau keluar karena benci sama si fulan, sama si anu, udah enggak mau ngambek juga, enggak mau ke ma'had lagi. Mengurung diri di rumah. Bisa antum bertahan, bisa. Tapi coba. Ya, dipanggil, dibawa udah. Nah, bukan dia yang mau mengurung diri sendiri, nah, kami yang ngurung. Orang lain yang ngurung dia. Mau enggak dia? Enggak mau. Atau walaupun cuma sehari. Misalnya pada ditinggal abi sama uminya. Pada pergi misalnya. Kamu di rumah aja. Nah, satu hari itu rasanya sebulan sudah. Nungguin abi sama uminya pulang. Nah, padahal dia misalnya, kalau dia misalnya lagi senang, lagi enggak pengen kemana-mana. Di rumah sendirian santai, enak. Iya kan? Nah, ngerasain seperti itu. Tapi giliran sudah. Mungkin abi uminya lagi apa, ada keperluan. Lagi marahan sama dia. Nah, dia dikurung. Itu berontak. Baru satu jam, dua jam sudah. Atau bahkan baru sebentar aja minta dilepaskan. Nah, ini jiwa kita manusia. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau dia dikekang, dia berontak. Dilepaskan, liar dia. Ya? Nah, ini yang kita minta bantuan kepada Allah. Nah, sabar, apa kata para ulama, sabar untuk taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu lebih ringan daripada sabar merasakan akibat kesalahan yang kita perbuat, merasakan menanggung akibatnya. Qala rahimahullah wa bai'u hadzalika bil ghadan wal hawani wa abkhati tsaman. Dia menjual dirinya, menggadaikannya dengan perniagaan yang ghaban, yang merugi, wal hawan dan kehinaan, wa abkhata tsaman dan harga yang sangat rendah. Fa dayya'a man la ghina lahu anhu. Maka nah, dia pun disia-siakan oleh zat yang dia tidak mungkin lepas, tidak butuh kepadanya. Wala iwadalahu minhu, maka dia pun disia-siakan oleh zat yang dia tidak punya ganti untuknya selain daripada Allah. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina aw minhu kullul iwad. Dia menukar dengan kemaksiatan itu, kelezatan sesaat yang dia pilih itu, berarti dia telah menukar zat yang tidak butuh kepada apapun. Berarti dia telah menukar zat yang tidak bisa digantikan oleh apapun dengan kesenangan yang sesaat ini tadi. Kama qila min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwadan wa ma minallahi in dayya'ta min 'iwad. Dari segala sesuatu di alam semesta ini, kalau Anda sia-siakan, kalau Anda terlantarkan waktu, kesehatan, apalagi, nah, kekayaan, apa saja, itu pasti ada iwadnya, pasti ada gantinya. Tidak sekarang, mungkin tahun depan. Ya, tidak yang ini, mungkin yang itu. Ada ganti. Nah, wa ma minallahi in dayya'ta min iwad, tapi tidak ada satupun ganti dari Allah ketika Anda menyia-nyiakan Allah. Tidak ada. Kita kehilangan orang tua, mungkin ada yang gantinya. Untuk apa? Yang menyayangi kita. suami kehilangan istri, ada gantinya. Begitu juga sebaliknya. Kehilangan anak, mungkin nanti punya anak lagi. Kehilangan teman, dapat teman lagi. Tapi kalau sudah kehilangan Allah, dalam artian dia Allah tidak mau peduli dengan dia, kemana kita mau cari? Nah ini yang tadi yang kita berusaha kita tumbuhkan. Betapa bergantungnya kita kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Allah dalam setiap kebutuhan kita. Nah, kehilangan kasih sayang ibu, mungkin kita dapatkan ibu yang baru, atau orang lain, bibi kita menyayangi kita, nenek kita, bisa jadi. Kehilangan ayah, begitu juga. Mungkin ada yang nanti menjadi dalam tumpuannya, tempat dia mengadu, ya. Nah, kehilangan satu teman karena temannya pindah barangkali ke tempat yang lain, ada teman yang baru datang. Tapi kalau sudah dia lepas dari Allah, siapa yang menjadi temannya? Tidak ada lagi kecuali syaitan berarti. Wa may ya'shu an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau tidak dengan Allah, maka dengan syaitan. Karena enggak ada gantinya Allah. Kita pilih yang mana? Ya, antum pilih yang mana? Tumbuhkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya Allah, Engkau berikan harta, Engkau berikan kecukupan kepadaku, kesehatan, bisa makan seperti ini. Kok aku bawa nikmat makananmu ini, minumanmu ini untuk berdurhaka kepadamu? Kok masih juga aku kurang sempurna dalam bersyukur kepadamu? Itu tumbuhkan. Nah, minta ampun kepada Allah. Ya. Lihat betapa nikmatnya makanan yang ada di tangan kita, pakaian yang kita sandang, minuman yang kita hadapi. Masih diberi kesempatan kita, masya Allah, pemandangan di depan kita nikmatnya, indahnya. Ya Allah, betapa banyaknya. Bayangkan lagi nanti, begini lezatnya di sini di dunia, ya Allah, apakah nanti aku dapat lagi di akhirat? Apa enggak? Biasakan yang seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Membuat dia betul-betul bergantung pada Allah. Jadi rindu, ingin tahu. Sudahkah dia bersyukur pada Allah? Qala Allah subhanahu yu'awwidu an kulli syai'in ma siwahu wa la yu'awwidu minhu syai'un. Apalagi seperti dalam hadis, dalam riwayat, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, dia tinggalkan hal-hal yang tidak berguna karena Allah, dia tinggalkan mungkin nikmatnya tidur misalnya di malam hari karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin berkurang tidurnya di malam hari, tapi Allah berikan dia sesuatu yang lain, yang lebih baik daripada tidur yang dari sisi yang lain, mungkin ada kesehatan lain yang juga dia dapatkan. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan, ya, akan memberikan ganti dari segala sesuatu selain dia. Allah akan memberikan ganti dari segala sesuatu selain dia. Akan Allah berikan ganti. Apapun yang kamu itu luput, kita itu luput, hilang, lepas dari tangan kita. Nah, tidak ada lagi bersama kita. Jadi segala sesuatu selain Allah, pasti Allah ganti. Apalagi kalau kita meninggalkan sesuatu, melemparkan sesuatu, membuang sesuatu itu, karena itu adalah tidak disukai oleh Allah, lebih kita pilih ini apa yang disukai oleh Allah, itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kadang-kadang kita tidak merasa, tidak masuk akal. Kok bisa? Seorang sahabat begitu bertemu dengan Rasulullah, ternyata tangannya ada cincin emas, diambil Rasulullah, dibuang. Ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki umatku. Haram. Dia pakai emas. Nah, sahabat yang lain melihat, ambil itu. Yang dilarang oleh Rasulullah, kamu memakainya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kamu itu memakainya. Tidak boleh memakainya. Kalau kamu jual kan tidak masalah. Saya tidak akan ambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Bisa dia bersikap seperti itu? Tidak. Padahal emas loh. Nah, mahal ya emas itu. Apalagi di zaman itu. Simbol kekayaan. Nah, ya. Subhanallah. Saya tidak akan ambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Ini mereka. Ada lagi. Nah, dikatakan oleh guru beliau juga. Seseorang itu beralih dari meninggalkan sesuatu yang dia sukai kepada yang lain, maka yang lain ini pasti lebih dia sukai dari yang dia tinggalkan. Orang itu tidak akan berpindah meninggalkan sesuatu yang disukainya kecuali kepada yang lebih dia sukai. Nah, tinggal kita lihat apa yang sudah kita sukai itu, sesuatu yang disukai oleh Allah, lalu kita pilih yang lain. Yang lain ini lebih dicintai oleh Allah atau tidak? Nah, ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu menurut kita ini masya Allah disukai oleh Allah, ternyata kita kemudian kita memilih sesuatu yang ternyata itu bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, tapi kita lebih menyukainya. Jangan sampai seperti itu. Qala rahimahullah, wala yu'awwidhu minhu syai'un, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Allah satupun. Wa yughni 'an kulli syai'in, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Wa yughni 'an kulli syai'in, Allah tidak butuh kepada setiap sesuatu pun. Ghina, merasa kaya, ya, merasa cukup, tidak butuh yang lain. Wa la yughni 'anhu syai'un, tetapi tidak ada sesuatu pun yang tidak butuh kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang merasa kaya dari Allah. Enggak butuh kepada Allah lagi. Wa yujiru min kulli syai, dia melindungi dari segala sesuatu. Wa la yujiru minhu syai, tetapi tidak ada yang bisa dilindungi dari Allah. Wa yamna'u min kulli syai, dia mencegah menghalangi segala sesuatu. Wala yamna'u minhu syai'un, tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari Allah. Kalau Allah mau berbuat, tidak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima a'ta, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegah. Kaifa yastaghnil 'abdu an ta'ati man hada sya'nuhu tarfata 'ain, lantas bagaimana mungkin seorang hamba merasa kaya tidak butuh mentaati zat yang seperti ini keadaannya, zat yang kita tidak bisa menyelamatkan diri darinya, bahkan sesuatu pun tidak bisa melindungi diri darinya, zat yang kita sangat bergantung kepadanya dan dia tidak bergantung dengan kita ataupun apapun. Bagaimana mungkin seorang hamba merasa tidak butuh kepada zat yang seperti ini? Nah, ayo, tumbuhkan betapa butuhnya kita kepada Allah dalam setiap kejapan mata, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Sangat butuh kepada Allah. Wa kaifa yansa dzikrah, lantas bagaimana pula hamba itu bisa melupakan zikir kepadanya, meninggalkan zikrullah. Wa yudayyi'u amrah, menyia-nyiakan perintahnya. Hatta yunsiyahu nafsah, sampai dia membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Fayakhsaruha wa yadhlimuha a'zamadh-dhulmi, lalu dia merugikan, membuat rugi jiwanya dan mendzaliminya dengan sebesar-besar kezalimannya. Fama dzalamal 'abdu rabbahu, sungguh hamba itu tidak mendzalimi Rabb-nya, walakin dzalama nafsah, tapi dia justru mendzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dia yang menghalangi dirinya mendapatkan keberuntungan dari Rabb-nya. Jatah yang mestinya dia dapatkan, kemuliaan, keselamatan yang diberikan oleh Allah, dia halangi, dia tutupi dengan apa? Dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan. Wama zalamahu rabbuhu, Allah Rabb-nya itu tidak menzalimi dia. Walakin huwa alladhi zalama nafsah, tapi dia sendirilah yang mendzalimi dirinya. Ini juga yang harus kita wa ma yadzlimu rabbuka ahada wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Dan tidaklah Rabbmu itu ingin mendzalimi makhluknya. Tidak ada. Allah tidak ingin menzalimi siapapun, walaupun sebesar biji dzarrah. Tidak akan Allah menzalimi. Haknya Allah tunaikan. Bahkan saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, besarnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah tetap bergelimang dengan kekufuran, kesyirikannya, masih diberikan oleh Allah kecukupan. Ingat kisah yang sudah pernah kita sampaikan. Seorang yang baru masuk Islam, ya, di negeri yang jauh, baru dia mendengar ayat-ayat Allah. Ketika dia mendapatkan harta zakat sebagai orang yang mu'allafatu qulubuhum, apa ini? Ini hakmu. Subhanallah, ketika aku dalam keadaan syirik, tidak kenal kepada Allah, Allah tidak sia-siakan aku. Bagaimana sekarang aku sudah kenal Allah, Allah akan menyia-nyiakan aku? Jawaban cerdas. Itu jawaban cerdas. Kita ingat keadaan diri kita. Dengan banyaknya kesia-siaan yang kita lakukan, kenakalan, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan, toh masih diberikan kecukupan oleh Allah. Masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi rezeki oleh Allah. Bukankah ini suatu tanda betapa sayangnya Allah kepada kita? Dalam keadaan maksiat ini pun juga diceritakan oleh para ulama kita. Diceritakan oleh mereka ketika ada seorang yang ahlul ma'asi, hatinya masih, fitrahnya masih bersih. Melihat subhanallah dalam keadaan dia bermaksiat, durhaka kepada Allah, ternyata dia lihat-lihat, kok masih bisa aku merasakan nikmat, sehat, harta, masya Allah. Dalam keadaan durhaka kepada Allah seperti ini, aku masih punya bisa menikmati yang seperti ini. Malu dia kepada Allah. Segera dia bertobat. Segera dia bertobat. Minta ampun kepada Allah. Nah. Ya. Nah, ini. Nah, itu tumbuhkan di dalam diri kita tentang betapa kita tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah. Selalu butuh kepada Allah. Qala rahimahullah. Faslun. Al-ma'asi tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan. Ingatnya dalam ayat yang apa namanya, Allah menyebutkan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Nah, bukankah balasan perbuatan ihsan itu adalah al-ihsan, balasan kebaikan? Satu sisi. Sisi yang lainnya, ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, berarti dia keluar dari lingkup ihsan. Apa artinya ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau dia berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, bagaimana mungkin dia ihsan kepada Allah? Menganggap bahwa dirinya dilihat oleh Allah, menganggap bahwa dia seakan-akan melihat Allah. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Apalagi jangankan itu. Mukmin saja mungkin dipertanyakan lagi. Nah, kita lihat. Qala min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan. Ingat ihsan tadi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini tingkatan tertinggi dalam agama kita. Al-Islam wal iman wal ihsan. Ini tingkatan tertingginya al-ihsan. Derajat yang paling tinggi dalam ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ini yang paling tingginya. Ya. Yang lebih, nah, kedudukan berikutnya yang disebutkan dalam hadis itu lebih rendah, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak melihatnya, maka yakini bahwa dia melihat kamu. Nah, kalau ini saja tidak ada, ya pantas orang itu berbuat maksiat. Nah. Qala rahimahullah annaha tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan wa tamna'uhu min thawabil muhsinin, sehingga menghalangi dia, kemaksiatan itu menghalangi dia mendapatkan pahala orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau kita ingat baca-baca seperti ini dan kita kembali kepada diri kita, nah, malu kita. Nah, tapi kita enggak boleh putus asa. Artinya apa? Ada doa dari sebagian pembesar Bani Umayyah yang menyebutkan, entah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan atau yang lain menyebutkan, ya Allah, kalau rahmatmu itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berbuat ihsan, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat mujrim seperti aku? Kepada siapa akan meminta rahmat? Kan ini menunjukkan tidak putus asa. Qala fa innal ihsan idza bashara al-qalba mana'ahu 'anil ma'asi. Kalau sikap ihsan itu ada mengisi hati, maka itu akan mencegahnya dari kemaksiatan. Baru mau melakukan, oh iya, Allah melihat saya. Setiap kali dia ingin mulai terbetik pikirannya, oh iya, Allah tahu, Allah melihat, Allah mengetahui, nah, apa yang saya bayangkan. Itu mencegah dia dari maksiat. Fa inna man abada Allah ka'annahu tarahu yarahu lam yakun kadzalika illa listila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa raja'ihi ala qalbihi bihaitsu yasiru ka'annahu yashahidu. Fa inna man abada Allah ka'annahu yarahu, siapa yang menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, lam yakun kadzalika illa liistilahi, ini tidak akan dia merasakan seperti itu, tercegah dari kemaksiatan itu, melainkan karena berkuasanya zikir kepada Allah, mahabbatihi, cinta kepada Allah, wa khaufihi, dan raja kepada Allah, itu berkuasa di hatinya. Nah, itu yang membuat dia tercegah dari, sehingga artinya ketika misalnya ihsan itu ada di dalam hatinya, dia melihat seakan-akan dia melihat Allah memperhatikan perbuatan dia. Antum saja misalnya, walaupun di belakang, sembunyi-sembunyi misalnya dalam majelisnya, antum kan sembunyi-sembunyi berbuat misalnya ganggu temannya atau bicara dengan yang lain, iya kan? Takut ketahuan sama ustaz yang di depan. Nah, perasaan itu tumbuhkan ketika antum, bahwa antum tidak pernah sekalipun, kita tidak pernah sekalipun lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa muncul? Ketika betul-betul ada zikir dalam hatinya, ada rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan raja kepada Allah. Bihaitu yasiru ka'annahu yushahidu, di mana Allah seakan-akan dia menyaksikan, melihat Allah berada di hadapannya. Jadi ketika dia berbuat seperti ini, bagi sebagaimana antum, artinya min ba'di aula, bukan menyerupakan Allah dengan ustaz, tidak. Tapi bagaimana antum ketika misalnya melakukan sesuatu, hatta ana datang, adzan sudah datang, antum kan kira malu kan? Antum kelihatan kok masih duduk sementara sudah adzan. Nah, enggak enak. Nah, seperti itu kepada Allah gitu loh. Min ba'di aula, kepada Allah seperti itu. Jangan kepada ustaz. Yang memanggil itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, inna sholata lil mu'minina kitabun mawquta. Salat itu bagi kaum mukminin adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Setiap masuk waktu Allah panggil, muadzin mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, dari Allah Subhanahu wa taala, jangan karena ustaz. Begitu masuk bunyi adzan, muadzin datang melantunkan Allahu akbar, antum sudah tersentak. Kok masih duduk? Jangan karena ustaz datang kemudian antum. Kepada Allah min bali aula. Itu maknanya ihsan kepada Allah. Ya, enggak ada, enggak ada ustaz, hatta antum di gunung misalnya. Nah. Ya. Sendirian, enggak ada pengawas, enggak ada apa, tapi antum tahu Allah ada bersama antum, nikmat. Lihat waktu. sudah waktunya zuhur. Antum segera azan kalau misalnya ada rombongan. Nah, azan sholat. Enggak nunggu lagi, nantilah nanti cari-cari masjid namanya. Sudah waktunya kalau misalnya memang memungkinkan azan. Apalagi misalnya di sini dekat masjid lagi, ya lebih tidak pantas. Nah, seperti ini diajari, ya keperbuatan maksiat itu membuat seorang hamba itu keluar dari sikap ihsan kepada Allah. Qala wa dzalika sayahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Nah, sikap ihsan itu akan membuatnya ketika dia bisa menghadirkan seakan-akan dia melihat Allah, itu akan menjadi dinding antara dia dan keinginan maksiat. Bukan lagi bermaksiat tapi keinginan. Sebagaimana antum ya, begitu azan melihat, nah, melihat Ustaz datang, mau duduk lagi pun enggak enak. Kan merasa malu kepada Allah lebih-lebih gitu. Kalau ustaz enggak ada ustaz mungkin lah. Atau misalnya ajalnya sampai meninggal enggak ada yang ngurus antum, enggak ada yang lihat antum, enggak ada yang marahin antum. Allah hayyun la yamut. La yaf'alu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Nah, setiap saat Allah melihat memperhatikan kamu. Ada adzan kok begini? Kok masih duduk padahal sudah hayya 'alas shalah masih kelumungan dengan selimutnya. Kepada Allah bagi Allah lebih malu. Nah, bersegera kepada itu lebih dicintai oleh Allah. Nabi Musa ketika datang, berkata kepada Allah, "Wa ma ajalaka ya Musa? Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa, terburu-buru cepat datang kemari wahai Musa?" Ya wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera kepadamu wahai Rabbku agar engkau ridha. Buat sesuatu yang menyebabkan Allah itu ridha kepada kita. Ya, nah itu diantara kecil itu memang. Tapi kalau antum mampu membiasakan seperti ini, yang lain-lain nanti akan terikut. Kalau sudah antum membetul-betul memperhatikan salat, yang lain-lain akan terikut. Qala rahimahullah, fadlan an muwaqa'atiha. Kalau mampu ini bisa menemukan sikap ihsan itu seakan-akan kamu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, keinginan maksiat itu akan tercegah. Jangankan keinginan, ya jangankan ke, apa melakukannya, keinginan saja, niat saja itu enggak ada. Dorongan untuk berbuat maksiat itu enggak ada. Baru terbetik terlintas langsung hilang. Nah, fadlan an waqatiha, apalagi mengerjakannya. Faidah kharaja min dairatul ihsan, kalau dia keluar dari dairatul ihsan, dari sikap ihsan, enggak peduli Allah mau lihat mau enggak, dia enggak melihat Allah kok. Fatahu suhbatu rufqatihil khassah, luput dia, terlepas dia dari suhbatu rufqati, yakni disertai kelembutan Allah yang khusus kepada dia. Karena Allah betul bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat bersikap ihsan, orang-orang yang ihsan kepada Allah. Wa aishuhumul hayyam hani, dan luput darinya kehidupan mereka yang menyenangkan. Artinya dia tidak mendapatkan teman-teman yang istimewa yang khusus. Juga kehidupan yang dialami oleh orang-orang tersebut juga dia tidak mendapatkannya. Wa na'imuhum muttam, kenikmatan mereka yang sempurna itu pun juga lolos dari dia. Dia tidak bisa merasakannya. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairatin umumin mukminin. Kalau Allah masih menginginkan kebaikan bagi dia, masih Allah tetapkan dia kakinya posisinya berada sebagai keumuman orang yang beriman. Ya seperti kita ini. Masih dalam lingkup mukmin. Fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min dairatil iman kama qala an-nabi. Maka kalau dia mendurhakai Allah juga dengan perbuatan maksiat yang menyebabkan keluarnya dari lingkup keimanan, bisa seperti dalam hadis Nabi ini. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah berzina seorang pelakunya ketika dia melakukannya itu dalam keadaan mukmin. Artinya seorang itu tidak akan melakukan perbuatan keji ini dalam keadaan dia sedang beriman. Kapan itu dia melakukan itu? ketika hatinya tidak kosong, apa, imannya berkurang atau tidak ada imannya. Bukan kafir, tidak. Diibaratkan orang yang berbuat seperti ini itu, imannya itu seperti baju yang lepas dari badannya dan akan kembali kalau dia bertobat. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan seorang yang minum khamr itu tidaklah beriman ketika dia sudah minumnya. Nah, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri seorang pencuri itu ketika dia melakukannya wa huwa mu'min, sedang dia dalam keadaan beriman. Artinya dia melakukan semua itu dalam keadaan dia tidak beriman, bukan kafir. Ya. Nah, tidak ada yang mencegah dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau dia beriman pasti akan tercegah. Wala yantahi bunuhbatan dzati syarafin yarfa'u ilaihi an-nasu absarahum, dan tidaklah seorang perampok merampas harta milik seorang yang mulia yang dilihat oleh banyak mata manusia, hina yantahi buha, ketika dia melakukannya wa huwa mukmin, dalam keadaan dia sedang beriman. Fayyakum wa iyyakum. Fayyakum iyyakum. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu berbuat jatuh dalam perkara seperti ini. Dan taubat itu memang ada setelah itu. Ya, memang ma'ruf, ditawarkan, tetap ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, tapi jangan tunggu itu. Ah, nanti kan bisa bertaubat. Kalau lidah ini terucap dan terbayangkan, jadi semakin sulit untuk bertaubat. Makanya bersabar, menundukkan jiwa itu, ditekan dia, dihalangi dari keinginannya. Nah, biasakan kita apa? Dan berusaha ini senantiasa bergantung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Baiklah, mudah-mudahan